Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihinasta'inan ala mawududini wa dinu. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbihi al-ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin. Kutiba yuktab abadil abidin dahil dahirin amma ba'du. Qala al-musannif al-ustad Salahuddin Hashim hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Nafa'a nabi bi'ulami fid darin amin. Kitab Mukhtasar Husnul Siyaghah fi syarah durus balagha ila qawlihi fasahatul kalam. Kemarin kita sudah membahas fasahatul kalimat. Jadi untuk fasih itu harus tiga fasih itu ada tiga. Ada fasahatul kalimat. Kalimatnya dulu harus fasih. Baru fasahatul kalam. Kalamnya fasih. Baru fasahatul mutakallim. Orang yang berbicara fasih. Kalam tidak mungkin fasih kecuali kalimatnya fasih dulu. Tahu perbedaan kalam dan kalimat? Kalau kalimat itu satu-satu. Kalau kalam itu gabungan antara kalimat. Kalimat jadi satu menjadi kalam. Al-kalam wa lafzul murakkab. Bukan lafad mufrad. Kalau lafad mufrad itu kalimat. Kemarin sudah kita bahas kalimat yang fasih. Harus salamah min. Sebutkan apa? Tanafurul huruf. Mukhalafatul qiyas. Dan juga qara. Tanafurul huruf itu rancu kalimatnya. Susah ngomongnya. Mukhalafatul qiyas. Tidak ikut kaedah sorof. Yang harusnya jamaknya mawaddah jadi maudada. Paham? Qarabah asing. Takak ka'ah. Ifrang ka'ah. Tidak pernah didengar oleh orang Arab. Orang kalau orang ngomong itu ijtama'ah. Ya ayuhat talabah. Ijtami'u fil masjid. Ya kan? Ijtami'u al-an fi baitil mudir. Ya kan? Ada yang takak ka'u fi baitil mu. Kesannya biar keren. Takak ka'ah enggak fasih. Karena jarang dipakai. Tidak pernah didengar oleh orang asing-asing. Seperti kita lah orang Pontianak. Banyak kalimat Pontianak. Ada bahasa Pontianak. Yang kalian sendiri jarang mendengar dia. Ya, yeah. Seperti sekarang orang suwe pun orang jarang. Suwe hidup aku nih gitu ya kan. Apa suwe itu? Ente enggak tahu suwe. Orang Pontianak enggak tahu suwe. Apa yang kemarin ada contoh bampol lah. Bampol. Ente aja enggak tahu kan? Padahal bahasa Pontianak apa bampol artinya? Enggak bisa jaga rahasia. Jangan ngobrol di sini. Ada si anu tuh bampol budak tuh. Apa bampol lu? Ente enggak tahu bampol. Orang Pontianak. Ya. Jadi Nggak heran, kita aja, bahasa kita sendiri aja, banyak yang tidak kita ketahui. Sama orang Arab juga gitu, ada beberapa bahasa mereka yang tidak diketahui oleh khalayak ramai. Nah, ketika kalimat situ sudah fasih, ini fasih, tergabung menjadi satu, menjadi kalam. Nah, kalam ini kapan dianggap fasih? Ini, fasahatul kalam, kalam dianggap fasih, salamatuhu min tanafuril kalimah. Apabila dia selamat daripada tanafurul kalimah. Kalau fasatu kalimah itu tanafur huruf. Ini tanafur kalimah. Kerancuan kalimah. Mujtami'ah. Yang bergabung, yang berkumpul. Kalimatnya fasih. Tapi ketika dia gabung jadi susah ngomongnya. Paham? Rancu. Wadhafu ta'lif. Nanti sebutkan dhafu ta'lif apa. Yang kedua, selamat daripada dhafu ta'lif. Yang ketiga, ta'kid. Selamat dari ta'kid ma'af fasahati kalimati. Tentunya bersamaan dengan fasihnya kalimat. Nah ya, kalau kalimatnya enggak fasih, ya jelas kalamnya enggak fasih. Paham tuh? Tapi kalau kalimatnya fasih, apakah kalamnya fasih? Lihat dulu. Kalau dia selamat dari tiga ini, pertama tanafur kalimat, kedua dhafu ta'lif, yang ketiga ta'kid. Yang pertama tanafur. Fatanafur adalah wasfun fil kalimah, suatu sifat dalam kalimat, yujibu thiqalahu ala lisan wa usrun nutuk biha, yang menyebabkan kesusahan mengucapkan kalam tersebut ala lisan, terhadap lisan kita, wa usrun nutuk, sama sukar mengucapkannya. Paham? Kalau tanafurul huruf, kalau tanafurul huruf yang kalimat itu kalimat ya. Kalau tanafurul huruf kalam, kalimatnya itu enggak susah ngomongnya, enggak susah. Tapi ketika dia gabung jadi susah ngomong. Seperti ini. Fi raf'i arsy syar'i mithlu ka yusra'u. Coba nanti ngomong cepat-cepat. Fi raf'i apa? Fi raf'i arsy fi raf'i arsy syar'i. Kan aja agak berepotan kan? Agak susah. Fi raf'i, di dalam keluhuran arsy syar'i, kemuliaan di dalam keluhuran puncaknya arsy, mithlu ka yashra'u, orang sepertimu bisa mengambilnya. Enggak tahu nah maksudnya apa ya. Intinya ini kalimat, kalau ini kalam dianggap tidak fasih karena orang kesusahan ngomong. Amin ya. Ada lagi contoh yang lain. Wa qabru harbin bi maqani kafrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Coba yang tengok, ngomongnya harus satu-satu kan. Wa laysa qurba qabri harbin qabru. Ini kalau enggak ada harokat, ana yakin nanti belepotan ngomongnya. Kalau enggak ada harokat ini bingung udah kan. Wa laysa qubra qabri qabru kan. Pasti kesusahan. Wa qabru harbin, dan kuburan harap. Amin. Bimakanin kafru, di tempat yang sunyi. Walaysa qurba qabri harbin qabru, dan tiada, dan tidak ada kuburan lain dekat kuburan itu. Walaysa qurba qabrin, dan tidak ada di dekat kuburan tersebut, di dekat kuburan harb tersebut, qabru kuburan lain. Atau ini, dan tidak ada kuburan lain dekat kuburan harap, gitu aja. Jadi disebutkan ta'alik itu. Zikra anna harap bin Umayyah dasa birijrihi ala wahid bin nawil jin. Disebutkan ta'alik nomor 8 itu. Harap bin Umayyah itu, beliau menginjak dengan kakinya, menginjak jenis jin. Satu jin diinjak mati. Jinnya diinjak mati. Yukalul hati fi surati hayya. Akhirnya ada suara mirip ular ngomong. Fasaha teriak. Alaihi dzalikal jinni teriak. Famata fi fala. Maka dia mah si anu ni mati. Siapa harap nih? Gara-gara nginjek jin mati. Maka nanti hati-hati. Dulu ada di zaman Habib Ahmad bin Hasan al-Attas itu, mohon maaf, buang air sembarangan, kencing. Mancal kan. Dia kencingnya itu di bawahnya ada lubang. Ternyata di lubang itu adalah tempat diamnya satu keluarga jin nak beranak. Kebetulan keluarga jin berbahagia ini lagi mempunyai anak yang baru. Begitu dikencingin sama manusia ini, mati anaknya. Ya ngamuk jinnya. Bapaknya ngamuk kan, induknya marah. Ini kencing bunuh anak jin. Apa enggak ngamuk? Akhirnya saking marah bapak jinnya ini, itu orang yang kencing kemaluannya diambil. Begitu dia mau cebok, baru sadar dia, kemaluan dia hilang. Loh mana ini punya saya ini? Ya kan? Nangis-nangis. Datang ke Habib Ahmad bin Hasan al-Attas. Beb, anak. Kemaluan anak hilang, beb. Loh, kenapa bisa hilang? Habib Ahmad bin Hasan al-Attas ini buta. Buta matanya. Tapi mata hatinya tajam. Ya kan? Loh kemana? Nggak tahu, beb. Tadi ada buang air kecil. Tiba-tiba pas mau cebok, pas mau pakai celana, hilang punya anak. Tiba-tiba dateng jin. Beb, saya yang ngambil kemaluan dia, beb. Loh, kamu jin? Iya, beb. Kenapa kamu ambil? Ini manusia kurang ajar, beb. Masa dia tadi kencing di atas rumah saya? Istri saya lagi enak nyusu-nyusuin anak saya, dikencingin sama dia, beb. Mati anak saya. Apa enggak ngamuk saya? Paham ini? Ajar lah, saya marah. Anak saya dibunuh. Akhirnya Habib Ahmad bin Hasan al-Attas dengan karomahnya lah, membujuk jin tersebut. Alhamdulillah dimaafkan sama jin itu. Waliullah ini. Ente membujuk, ketemu genderuwo aja lari kan. Terbirit-birit, pasang kaki 1000 lah. Kembali Allah. Bujuk. Akhirnya dimaafkan. Ini orang singkat cerita, orang yang punya yang hendak kehilangan kemaluannya ini, ah ente ambil nih siwak. Ente ambil siwak ini, dia masuk kamar mandi, ente tancapkan siwak ini ke tempat kemaluan ente. Insyaallah balik lagi. Diambil siwak ya, masuk kamar mandi, tancap, prak, balik lagi. Malah lebih gede daripada sebelumnya. Kasih yang panjang ke babe abad. Jangan salah tersungin. Intinya hati-hatilah. Ya, kalau mau buang hajat itu hati-hati. Untung jin pada ular. Langsung mati ente. Begitu mancar lubang ulang ngapak. Mati di tempat kan. Kalau jin masih ada rahmatnya cerita ini. Cuma diambil doang enggak mati. Ah ini kembali ke kitab. Ni walaisa qurba qabri harbin qabru. Ini fiqo apa namanya? Susah. Wa hadza tanafur nau'an. Dia ta'liq 57. Tanafur ini ada dua macam. Ada yang syadid, ada yang khafif. Yang syadid itu kalau yang syadid itu seperti contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Ini syadid ternyata. Yang fi raf'i arsyis syar'i mithlu ka yasra'u sama walaisa qurba qabri harbin qabru itu contoh yang syadid. Faham? Tanafurul kalam yang syadid. Ada yang khafif. Khafif itu seperti contoh yang ketiga. Itu contoh yang ketiga. Karimun mata amdahu amdahu wal wara ma'i wa idza lumtuhu wahdi. Karimun, orang yang mulia yaitu Abu Ghaith Musa bin Ibrahim Ar-Rafi'i. Jadi syair ini punyanya Abu Tamam Habib bin Aus. Beliau memuji temannya yang bernama Abu Ghaith Musa bin Ibrahim Ar-Rafi'i. Karim ini Abu Musa Abu Ghaith, Musa bin Ibrahim Ar-Rafi'i. Si Musa bin Ibrahim Ar-Rafi'i itu orang yang karim mulia. Mata amdahu, kapan aku memujinya? Aku memujinya wal warama'i bersamaan denganku. Wa idza lumtuhu, dan apabila aku mencacinya, lumtuhu wahdi. Maka aku mencacinya sendirian saja, tidak ngajak-ngajak. Kalau muji, aku muji bareng-bareng. Tapi kalau ngejek, sendirian aja. Nggak ngajak orang lain. Faham ya? Itu orang yang mulia. Jadi beliau memuji Abu Ghaith Musa bin Ramli. Abu Musa ini orang baik. Kalau muji, Masya Allah, bareng-bareng, puji semua. Tapi kalau ngejek, nggak pernah. Sendirian aja, nggak mau ngajak orang lain. Ngomong-ngomong. Ini ngomong. Nggak pernah. Faham? Cukup kejelekan itu disimpan untuk dirinya sendiri. Ya. Lah. Amdahu, cuma nanti ngomong Amdahu. Kan hak sama hak kan. Orang Muntianak sih sama semua. Alhamdu dibaca Alhamdu. Imam itu Alhamdu, itu hak bukan hak. Alhamdu. Amdahu, kan susah. Tapi khafif, ringan di mulut. Lumtuhu, masih ringan kan. Masih ringan. Tapi kan agak berat ngomongnya. Amdahu. Harus butuh tenaga. Nah, ini namanya tanafur ka kalam. Itu suatu sifat. Yudjibu istiqal ala lisan wa usrun nutuk. Susah mengucapkannya. Wa dhafu ta'lif, dan harus selamat juga dari dhafu ta'lif. Apa itu dhafu ta'lif? Itu kaunul kalam ghaira jarin ala qanunin nahwi. Kalam itu tidak sesuai, bentuk kalam itu tidak sesuai dengan kaidah nahwu. Kalau apa namanya? Mukhalafatul qiyas, yang kalimat itu qanul kalam ghairu jarin alal qanun sharaf. Kalau itu kalimat, kalau kalam alal qanun nahwi. Faham? Al-masyhura, yang terkenal. Kal idmar, seperti memberikan domir qabla dzikir, sebelum menyebutkan marja'nya. Jadi sudah disebut domir sebelum marja'. Lafdan wa rutbatan. Baik secara lafaz maupun secara tempatnya. Seperti ini contoh. Jaza banuhu abal ghilan an kibarin. Wahustu fi'lin kama yujiza sinimar. Anak-anaknya telah membalas. Jaza banuhu. Anak-anaknya abul ghilan telah membalas an kibarin ketika dia di masa tuanya. Wa husna fi'lin, dan husun kebaikan fi'il, pekerjaan yang baiknya. Maksud anak-anaknya Abu Ghilan itu telah membalas pekerjaan baiknya Abu Ghilan an kibarin di masa tuanya kama yujiza sinimar sebagaimana balasan sinimar. Anak-anaknya Abu Ghilan itu sudah membalas perbuatan ayahnya si Abu Ghilan itu di masa tuanya Abu Ghilan seperti balasannya Abu Sinimar. Jadi Sinimar ini adalah arsitek. Sinimar ini adalah arsitek. Suatu hari dia disuruh seorang raja untuk membangun istana yang megah yang tidak dimiliki oleh kerajaan yang lain. Pokoknya hanya dia tok yang punya kerajaan itu. Dibuatlah dia kerajaan yang megah. Ada tamannya, ada kebun binatangnya, besar betul. Begitu jadi, Sinimar singkat cerita diajak jalan-jalan sama raja ke atas. Eh Sinimar, bagus ya kamu buat gedung. Bagus raja. Pokoknya sudah super top dah untuk kamu raja. Apakah ada orang lain yang bisa membangun tempat ini selain kamu? Tidak ada raja. Tidak ada orang lain yang bisa membangun tempat ini kecuali saya. Oh, berarti tidak ada orang lain selain kamu ya? Iya raja. Berarti kalau kamu tidak ada, maka tidak ada orang yang bisa menyaingi istanaku ini. Betul raja. Ditolak sama raja. Dibunuh. Mati. Sinimar udah capek-capek bangun kerajaan yang bagus, malah dibunuh sama raja. Agar tidak ada yang bisa menyaingi apa namanya? Kerajaannya. Kalau peribahasa Indonesia namanya apa? Air susu dibalas air tuba. Ini maksudnya. Jadi anak-anaknya Abu Ghilan itu membalas kebaikan bapaknya dengan kejelekan. Ini maksud syairnya. Fahamin ya? Lah, coba disebutkan situ. Banuhu, hunya itu kemari ke siapa? Abul Ghilan kan? Anak-anaknya Abu Ghilan. Lah, domir ini kan marja'nya itu kan harus kembali ke sebelumnya. Loh kok hu kembali ke depan? Abul Ghilan. Berarti kan belum disebutkan. Kecuali gini, jaza Abul Ghilan banuhu misalnya. Hunya kembali ke Abul Ghilan. Wajar. Karena marja'nya sudah disebut kan Abul Ghilan. Nah ini Abul Ghilannya di depan hu. Berarti sebelum hu belum disebut. Domir itu harus kembali ke kalimat sebelumnya. Bukan kembali ke kalimat setelahnya. Lah ini kan berarti menyalahi hukum nahu. Karena dia menyalahi hukum nahu. Namanya do'fut ta'lif. Do'fut ta'lif menyalahi hukum nahu. Maka kalam ini tidak fasih. Padahal artinya top kan. Bagus kan artinya. Air susu di bahasa air tuba kan. Tapi karena dia menyalahi kaidah nahu. Kalamnya tidak fasih. Tidak fasih. Ini namanya do'fut ta'lif. Fahim tum? Ya. Jelas ya, habis waktunya. Kebanyakan lumbur Quran deh. Ya itu sudah, cukup sudah ya. Insyaallah dalam berikutnya tagid akhir kita bahas. Karena keterbatasan waktu, insyaallah kita akan kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Gampang kan balago? Gampang enggak? Gampang kan? Cuman gitu-gitu aja. Orang mikirnya balago itu. Mudah. Siapa bilang sulit? Wallahu ta'ala a'lam bishawab.